Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari kitab Riqaq min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, pembahasan dari kitab Ar-Riqaq yang kita ambilkan dari sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang mana terakhir, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, kita sampai bab yang ke-13 yang berkaitan tentang bab al-mukthirun humul mukillun, yang mana di sana kita telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang memperbanyak di dalam kehidupan dunia, ya, dia berbangga-bangga dalam kehidupan dunia, memperbanyak-banyak di dalam kehidupan dunia, maka konsekuensi dari itu semuanya humul mukilun, maka dia adalah orang yang sedikit amalannya, yang demikian kemudian akan menjadikan kelak di akhirat dia pun akan mendapatkan sedikitnya pahala atau pahala yang sedikit. Maka sungguh seorang yang dia memperbanyak di dalam kehidupan dunia, maka dia akan merusak kehidupan akhiratnya. Maka oleh karena itu sepantasnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling dia utamakan adalah kehidupan akhirat. Jangan kemudian seperti sebagian orang yang mengatakan bahwasanya dunia akhirat itu harus seimbang katanya. Maka pernyataan ini sebenarnya kurang tepat, karena Allah telah menegaskan bahwasanya yang pertama kali yang diperintahkan untuk dicari adalah urusan akhirat. Kalau seorang dia sudah bagus akhiratnya, maka dunianya akan ikut, akan mudah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di sini Allah menyebutkan wabtaghi, dan carilah dari apa-apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat. Yaitu Allah memerintahkan di sini untuk mencari, kita semuanya untuk mencari dari perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat terlebih dahulu. Baru setelah itu Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu kemudian melupakan bagianmu dari bagian dunia ini. Ya tentunya seorang yang hidup di dunia wajib dia untuk kemudian ya mencari nafkah bagi keluarganya, ya sebagai bagian penghidupan bagi keluarganya, ya. Tetapi perkara yang paling penting itu dari itu semuanya, dia menjadikan dari apa yang dia usahakan dari kehidupan dunia untuk tujuan akhirat, sebagai wasilah perantaraan dia untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk di dalam bab baru. Adapun bab yang ke-14 masih berkaitan erat dengan bab yang ke-13, sehingga wallahu a'lam bishawab kita langsung masuk kepada bab yang ke-15 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab al-ghina ghina nafs. Bab tentang apa-apa yang berkaitan tentang masalah kekayaan. Disebutkan di sini al-ghina ghina nafs. Yang dimaksud dengan kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya, kata beliau, ghina nafs, yaitu kekayaan jiwa, kekayaan hati. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini adalah bukan sesuatu yang muncul dari diri beliau sendiri, tidak. Tapi ini semuanya bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini insyaallah taala, yaitu terkait dengan apa yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi." Bukanlah yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah kekayaan, ya. Laisal ghina an kathratil 'arad. Bukanlah yang dinamakan dengan kekayaan itu kekayaan harta. Ya. Bukan dengan kekayaan harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Itu bukan hakikat kekayaan sebenarnya. Wa innamal ghina ghina nafs. Hanya saja yang dinamakan kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakiki, ya, adalah kekayaan jiwa atau kekayaan hati. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan, walakinnal ghina ghina nafs. Akan tetapi yang dinamakan dengan kekayaan adalah kekayaan jiwa atau kekayaan hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, pada bab yang ke-15 ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 55. Al-Mu'minun ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 ini dalam bab yang ke-15 ini, yang artinya, apakah mereka menyangka, apakah mereka manusia yang tertipu, yang terperdaya dengan kehidupan dunia, menyangka bahwasanya kami, numidduhum bihi min mali wa banin, kami memberikan kepada mereka dari harta yang banyak, dari harta yang melimpah, wa banin, dan anak-anak, nusari' lahum fil khairat, apakah mereka menyangka ketika mereka diberikan dengan harta, diberikan dengan anak-anak, kemudian menunjukkan kami telah menyegerakan kepadanya dengan kebaikan-kebaikan, apakah dia menyangka dengan yang seperti ini? Setelah kami memberikan, kata Allah, setelah kami memberikan kepada mereka dari harta, dari anak-anak, yang itu adalah merupakan bagian dari kenikmatan kehidupan dunia, menunjukkan nusari lahum fil khairat, menunjukkan kami telah menyegerakan kepadanya dari kebaikan-kebaikan, menunjukkan kami ridha dengan hal tersebut, apakah mereka menyangka bahwasanya setelah Allah memberikan kepada seorang hamba dari harta, menunjukkan bahwasanya Allah telah ridha dengan hamba tersebut? Allah mengingatkan dengan ayat ini, balla yash'urun, bahkan sebenarnya mereka itu tidak menyadarinya sebenarnya. Mereka tidak sadar tentang hal tersebut. Yang sesungguhnya ini adalah bagian dari azab atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Diulur-ulur dia, ya. Dibiarkan dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan menambah dosanya kelak di akhirat, na'udzubillah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tafsir dari ayat ini, beliau mengatakan, ya'ni ayadhunnu haula'i al-maghrurun annama nu'tihim minal amwali wal auladi likaramatihim 'alaina wa ma'azzatihim 'indana. Apakah menyangka orang-orang yang mereka itu tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia, apakah mereka menyangka bahwasanya ketika kami memberikan kepada mereka dari harta-harta yang banyak, harta-harta yang melimpah, wal aulad dan anak-anak, karena anak-anak ini adalah bagian dari kebanggaan seorang hamba di dunia, dari bagian kehidupan dunia, demikian juga harta. Apakah kemudian menunjukkan bahwasanya kami memuliakan mereka, menunjukkan bahwasanya mereka dimuliakan di sisi kami dan diberikan ya suatu kemuliaan dari kami? Apakah mereka menyangka kemudian orang-orang yang seperti ini disegerakan oleh Allah dengan berbagai kebaikan-kebaikan, diberikan kepadanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut? Maka kata beliau di sini, kalla laisal amru kama yaz'umun, maka tidaklah, tidak sama sekali perkaranya tidak sebagaimana apa yang mereka sangka. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tolak ukurnya bukan dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh seorang hamba ataupun banyaknya anak. Bukan itu tolak ukur keridhaan seorang hamba, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tapi tolak ukurnya semuanya adalah kembali kepada syariat Allah, kepada apakah dia berada di atas ya, merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya atau tidak. Bagaimana dia menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru dia adalah orang yang menjauhi dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana perkataan mereka orang-orang kafir disebutkan oleh beliau, kama yazumuna fi qaulihim, sebagaimana apa yang mereka sangka di dalam ucapan mereka yang disebutkan oleh Allah dalam surat Saba ayat 35. Mereka mengatakan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka mengatakan bahwasanya kami ini orang-orang yang banyak hartanya dan banyak keturunannya, dan sungguh kami bukanlah orang-orang yang nanti akan diazab di akhirat. Dia menyangka harta dan anak-anak yang dia miliki akan menyelamatkan kelak di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kafir demikian. Maka kata beliau, laqad ahta'u fi dzalika wa khaba raja'uhum. Maka sungguh mereka itu salah. Prasangka mereka itu salah. Di dalam hal yang seperti ini salah. Dan sia-sia apa yang mereka harapkan. Wa khaba raja'uhum. Bal innama naf'alu bihim dzalika istidrajan wa intidharan wa ingdharan wa imla'an. Bahkan kami melakukan yang seperti ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengerjakan yang seperti ini, hanyalah sifatnya adalah sebagai istidraj. Dibiarkan dia diulur-ulur. Dibiarkan dia tambah jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istidrajan wa ingdharan wa imla'an, maknanya sama. Yaitu maknanya dibiarkan dia diulur-ulur waktunya. Semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, biar semakin banyak dosanya, sehingga nanti kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang telah dia usahakan dulunya di dunia. Walihadza qala balla yashurun. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan di sini balla yashurun, bahkan mereka itu sebenarnya mereka tidak menyadari yang seperti ini. Mereka menganggap bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya dari harta dunia adalah suatu kebaikan yang atau suatu hal yang menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan kemuliaan ataupun keridhaan kepadanya. Kalla, tidak sama sekali. Demikian juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 55. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 55, Allah berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta-harta mereka, harta orang-orang kafir itu melalaikan atau menjadikan kalian heran. Kadang-kadang syaitan membisikkan kepada kita, subhanallah, yang senantiasa kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah seorang hamba menggelengkan kepalanya, terheran-heran melihat kekayaan, kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sebagian hamba-hamba Allah yang lemah imannya, seolah-olah mereka mengatakan, loh, saya yang beriman kepada Allah, saya yang menegakkan syariat Allah, melaksanakan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, saya seperti ini terus keadaannya. Dari dulu ya seperti ini, enggak kaya-kaya. Tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tidak sholat, tidak menunaikan zakat, ya mereka justru bermaksiat kepada Allah, kok ternyata kok rezekinya kok lancar-lancar saja ya. Seolah-olah demikian. Bahkan bisnisnya semakin besar. Padahal dia tidak tahu, ya. Sungguh itu semuanya adalah bagian dari apa? Istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengendaki dia semakin jauh dari Allah, semakin menjadi dengan dosanya. Karena dia menyangka bahwasanya apa yang dia dapatkan dari harta tersebut menunjukkan Allah ridha kepadanya. Padahal itu bukan tolak ukur, bukan barometer untuk menilai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dengan harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya hanyalah Allah menginginkan yang seperti ini kepada mereka, dengan berbagai harta dan anak-anak tadi, dari berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia. Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Agar Allah mengazab mereka di kehidupan di dunia ini. Agar Allah mengazab mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Loh kok bisa? Padahal mereka kan kalau mendapatkan harta kan senang. Kan mereka bisa berfoya-foya, mereka senang. Tidaklah demikian wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dengan harta tersebut kemudian mereka menjadikan ketenangan batin di dalam dirinya, bahkan penuh dengan kegundah gulanaan di dalam dirinya, tidak ada ketenangan hidup di dalam dirinya. Dia akan senantiasa diselimuti oleh berbagai kegundah gulanaan, ketidakketenangan hidup. Karena sungguh dia jauh dari zikrullah, jauh dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketenangan hati hanyalah bisa didapatkan dengan apa? Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat perintah-perintah Allah dan menjalankannya, dan mengingat larangan-larangan Allah dan meninggalkannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka hakikatnya Allah menghendaki untuk mereka diazab dengan apa yang mereka dapatkan tadi. Ketidaktenangan hidup, kesempitan dada, sampai-sampai di antara mereka yang sudah mendapatkan puncak dari harta, di antara mereka seolah-olah bingung untuk apa-apa yang mereka dapatkan, sampai akhirnya tidak tahu bagaimana sebenarnya kehidupan yang setelah ini. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah. Padahal azab yang Allah akan berikan kepada orang yang bunuh diri sesuai dengan apa yang dia mati ketika di dunia. Dia mati dengan racun, dia pun akan diazab dengan itu. Dan bahkan lebih dahsyat kelak. Na'udzubillah. Maka sebagaimana demikian juga orang-orang yang melakukan berbagai aksi teror dengan melakukan bom bunuh diri. Hakikatnya itu bukan jihad, tapi bunuh diri. Maka dikatakan oleh para ulama, ini adalah amal intiharian, laisa minal jihad. Amal yang perbuatan atau aksi-aksi teror dengan melakukan bom-bom bunuh diri, itu hakikatnya adalah bukan jihad. Dan dia kelak, na'udzubillah, akan diazab sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. maka itu bukan bagian dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Nah, Allahul Musta'an. Sebagian orang-orang awam yang lemah imannya, seolah-olah itu dikatakan sebagai seorang mujahid, sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah. Nah, padahal sungguh mereka adalah orang-orang yang hakikatnya ya, bodoh di atas syariat Allah, di atas kejahilan mereka menjalankan syariat Allah tersebut. Hanya hamasah, hamasah, hanya semangat-semangat, tetapi di atas, tanpa di atas ilmu, di atas kebodohan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan juga oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan Allah mengendaki mengadab mereka dalam kehidupan dunia dengan kemewahan harta tadi? Dengan bizakatiha wan nafaqah fi sabilillah. Dengan apa-apa yang Allah syariatkan dari zakat terhadap harta tersebut. Itu bagian dari adab kepada mereka sebenarnya. Kenapa? Karena mereka akan berat. Ya. Orang-orang munafik. Ya. Orang-orang yang menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufuran, kebencian kepada Islam. Ketika dia mendapatkan harta, demikian juga mereka hakikatnya seperti orang-orang kafir. Ya. Mereka hakikatnya benci terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diwajibkan kepadanya zakat, berat hatinya. Berat jiwanya. Sehingga itu adalah bagian dari azab. Sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam At-Tabari, atau dikatakan juga demikian juga sebagian ahli tafsir, ay bi zakatiha wa nafaqati fi sabilillah aw bi qiyam faraidillah. Allah mengazab mereka dengan apa? Dengan kewajiban zakat, dengan perintah untuk menafkahkan di jalan Allah, ataupun untuk menegakkan itu semuanya kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menunaikan haji misalnya. Dia padahal orang yang mampu. Ya. Tapi dia dalam keadaan cinta terhadap harta tadi. Menjadi azab baginya. Ketidaktenangan hidupnya. Ya. Sehingga dia menjadi seseorang yang berat di dalam menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyebutkan liwa'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan mereka kemudian mati. Mereka akhirnya binasa. Meninggal jiwa-jiwa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin tidaklah terperdaya dengan melimpahnya harta, kemewahan hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Tetapi itu semuanya hakikatnya adalah istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala innama numli lahum liyazdadu ithma. Dalam surat Ali Imran ayat 178. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama numli lahum, sesungguhnya hanyalah kami memberikan kepada mereka tersebut, mengulur-ulur mereka tersebut, liyazdadu ithma, agar mereka semakin bertambah dan bertambah dosa mereka. Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwasanya, wah ini berarti Allah gak adil, masa dibiarkan dia sesat, gak diberikan hidayah. Justru ini menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim sedikitpun kepada seorang pun di antara kalian. Dan apa yang dikerjakan oleh seorang hamba, apa yang mereka dapatkan dari azab Allah, dari apa yang mereka dapatkan dari kejelekan, itu hakikatnya sebagai balasan atas perbuatan mereka sendiri. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Ketika mereka mengusahakan dalam kehidupan dunia kekufuran, kemaksiatan, maka demikian juga dia akan mendapatkan apa yang dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana juga seorang yang dia awalnya mungkin seorang yang beramal dengan amalan saleh, tetapi ternyata pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka sungguh kita harus yakin bahwasanya ini adalah kehendak Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan dalam jiwanya, apa yang disembunyikan dalam dadanya. Bisa jadi apa yang dia kerjakan dari amal soleh enggak ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, dari pujian. Dia beramal soleh ingin mendapatkan jabatan, dia beramal soleh ingin mendapatkan kedudukan, dia beramal soleh ingin mendapatkan wanita, dia beramal soleh ingin mendapatkan ya apa yang ada di sisi manusia dari pemuliaan dan yang semisalnya. Maka Allah pun akan membalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka Allah tidaklah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau mengatakan, yaitu seorang tabi'i yang mulia, beliau ketika menyebutkan tafsir dari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, beliau mengatakan, qala mukira wallah, demi Allah, au mukira wallahi bil qaum fi amwalihim wa auladihim, demi Allah mereka itu ya tertipu, atau Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum tersebut dengan harta-harta yang mereka miliki dan anak-anak yang mereka miliki. Yabna Adam, wahai anak Adam, kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'i yang mulia. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, fala ta'tabirin nasa bi amwalihim wa auladihim, janganlah kamu menilai manusia itu dengan semata-mata harta yang mereka miliki ataupun anak-anak mereka. Penyebutan harta dan anak-anak ini hanya sebagai contoh, bukan hanya kehidupan dunia, harta dan anak-anak saja, sebagaimana telah kita sebutkan dalam surat Ali Imran, ya, dalam pembahasan-pembahasan dalam ayat tersebut. Ya, banyak di antara perhiasan-perhiasan dunia, baik itu harta, anak-anak, ya, yang ini adalah bagian dari fitnah Allah, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Demikian juga, ya, apa yang berkaitan dengan kemewahan hidup, ya, dari apa yang mereka dapatkan dari emas dan perak, tunggangan yang indah, ya, kendaraan yang bagus, demikian juga dari pertanian dan peternakan, ya, itu bagian dari kehidupan dunia. Tapi sungguh seorang mukmin, seorang muslim yang dia beriman kepada Allah dan beristislam, menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan itu semuanya sebagai tujuan hidupnya, tapi itu semuanya sebagai perantara dia untuk mendapatkan akhirat Allah, mendapatkan surganya, mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, janganlah kamu menilai seseorang dengan semata apa yang dia miliki dari harta ataupun anak-anak. Walakin i'tabirhum bil iman wal amalis salih. Kata beliau, kata al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, akan tapi nilailah manusia itu sesuai dengan keimanan yang ada pada dia dan amal yang dia kerjakan dari amal-amal saleh. Janganlah penilaian seorang bahwasanya dia berada di atas kebaikan semata-mata yang dia miliki dari harta benda tadi, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi nilailah seseorang berada di atas kebaikan ketika dia berada di atas iman, berada di atas amal saleh, iman yang kokoh, yang tidak terombang-ambing dalam keimanannya, dalam keyakinannya. Sebagaimana sebagian manusia yang dia tidak kokoh dalam keimanannya, dia ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia berbalik. Dia melemparkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan yang dibalik-balik punggungnya. Bahkan dia murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh Imam Qatadah terkait dengan tafsir ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah hadis Yang hadis ini sebenarnya disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha," yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Wa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-dina illa liman ahab." Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan oleh beliau dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Jadi akhlak yang diterima, yang didapatkan oleh seorang hamba, itu hakikatnya Allah membagi-bagi. Itu adalah bagian dari taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki untuk membagi akhlak tersebut kepada masing-masing hambanya, sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki-rezeki hambanya. Wa inna allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan dunia bagi siapa yang dia mencintai dunia tersebut, ataupun bagi siapa yang tidak suka dengan dunia. Jadi ingat, dunia itu diberikan oleh Allah bagi siapa yang dia cinta terhadap dunia, ataupun yang dia tidak cinta terhadap dunia. Jadi tidak usah khawatir kalau kita tidak cinta dunia, kemudian tidak diberikan rezeki oleh Allah. Selama kita masih menghirup nafas di dunia ini, masih hidup di dunia ini, kita telah ditentukan rezeki kita. Tinggal kita berusaha untuk mencari rezeki tersebut, mencari nafkah tersebut bagi keluarga kita. Ya. Tetapi sungguh kehidupan dunia tersebut diberikan kepada siapa saja, baik siapa yang dia mencintai dunia tersebut ataupun dia yang tidak suka dengan dunia. Wala yu'til imana illa man ahabba. Tapi dalam urusan iman, dalam urusan akhirat, Rasul menyebutkan, dan Allah tidaklah memberikan keimanan itu kecuali kepada orang-orang yang memang dia cinta terhadap keimanan tadi. Kalau orang-orang yang dia benci terhadap keimanan, dia sempit dadanya dengan keimanan, sempit dengan Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada hamba tersebut. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan, wa man yurid ayyahdiyahu madza yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya hidayah, petunjuk kepada Islam, Allah menghendaki dirinya untuk diberikan petunjuk kepada Islam, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan menjadikan dadanya itu lapang dengan Islam, dengan syariat Allah, lapang dia. Ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Dan barang siapa yang Allah menghendaki untuk disesatkan dia, barang siapa yang Allah menghendaki untuk menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit. Dadanya itu sesak. Ya. Terhadap Islam ini, terhadap syariat Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban sholat, sempit dadanya. Dibacakan kepadanya kewajiban untuk menutup aurat bagi kaum wanita, sempit dadanya. Ya, apalagi ya, dibisikkan kepadanya berbagai syubhat dari syaitan, dari kalangan jin maupun manusia, mengatakan bahwasanya jilbab itu, menutup aurat itu adatnya orang-orang Arab. Lah kita ini kan di Nusantara, masa pakai jilbab? Masa menutup aurat seperti orang-orang Arab? Masa menutup seluruh tubuhnya seperti orang-orang Arab? Subhanallah. Jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita takut, kita khawatir menjadi orang-orang yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk disesatkan, Allah menghendaki untuk menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit menerima Islam ini, sempit untuk menerima syariat Allah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka deteksi sedini mungkin kita termasuk yang mana ini. Manakah kita di antara hamba-hamba Allah, di antara dua golongan tersebut? Apakah kita orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah, ataukah justru kita adalah orang-orang yang ingin untuk disesatkan dari jalan Allah? Na'udzubillah. Kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang lapang dada, yang mudah untuk menerima kebenaran, menerima qala Allah wa qala Rasul, menerima apa yang difirmankan oleh Allah dan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan taufik, dimudahkan untuk mendapatkan hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tumbuh yang seperti ini, kemudian kita tidak perangi, malah kita pelihara bisikan-bisikan tadi, ya, benci terhadap hukum-hukum waris, ya, mengatakan wah hukum waris ini tidak adil misalnya, atau dengan celaan-celaan yang lainnya terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini dan sebagainya. Demikian juga hadis-hadis Rasul, itu adalah ucapan manusia. Demikian bisikan syaitan kepada dirinya, dia pelihara, maka na'udzubillah dia termasuk yang kedua tadi. Tapi kalau dia perangi bisikan tersebut, dia perangi hawa nafsunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia untuk menerima kebenaran insyaallah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mauqufan alaih, yang mauquf dari beliau, kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah marfu' sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab, yang sahih dari Nabi, walaupun ini semakna dengan apa yang akan kita sebutkan, tetapi disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya yang sahih adalah mauquf sampai Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tetapi hukum walaupun itu mauquf sampai beliau, lahu hukmu rafa'. Mauqufun lahu hukmu rafa'. Dia mauquf memang berhenti sampai sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, tetapi hukumnya itu marfu' sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena inilah berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang tidak ada tempat seorang untuk beristihad di dalamnya. Yang memberitakan tentang bahwasanya Allah itu membagi-bagi akhlak di antara manusia sebagaimana membagi rezeki-rezeki di antara hamba-hambanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan di sana di dalam riwayat yang lain yang mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, faman dhanna bil mali ayyung fiqahu wa khafa al aduwa ayujahidahu wa habal laila ayukabidahu falyukthir min qawli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka barang siapa yang dia merasa berat dengan harta yang dia miliki untuk dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya infak yang syar'i, ya, bukan sebagaimana infak-infak yang ditetapkan oleh berbagai firqah-firqah yang ada dari berbagai aliran-aliran tertentu yang menyimpang dari Islam, yang mewajibkan kelompoknya, mewajibkan anggotanya untuk setor, ya, setor dari hartanya berapa persen harus disetorkan tiap bulan, ya, bukan demikian, ya, tidak pernah dicontohkan demikian oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, bahkan di antara mereka ada orang miskin dipaksa untuk setor, ya, sampai ya, memadratkan dirinya, sampai di antara mereka sampai menjual rumahnya, sampai menjual apa yang dia miliki dari barang-barang yang sifatnya primer. Kasihan, ya, hanya semata-mata mengikuti pimpinannya. Karena sudah terlanjur baiat, sumpah setia kepada seorang pemimpin, akhirnya dia tidak berani. Khawatir nanti kalau dituduh sebagai seorang yang murtad. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka infak di sini tentunya infak yang syar'i. Ya. Yang sungguh itu adalah bagian dari sesuatu yang terkandung padanya berbagai keutamaan. Barang siapa yang berat terhadap harta yang dia miliki untuk dia infakkan, dan dia takut wa khafal aduwa ayujahidau, dan dia takut dengan musuh untuk dia berjihad kepada musuh tadi. Ya, ini adalah menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah yang syar'i tentunya, yang sesuai dengan syariat. Ya. Bukan kemudian jihad sebagaimana apa yang didengungkan oleh orang-orang yang mereka melakukan berbagai aksi teror di berbagai penjuru dunia yang mereka atasnamakan sebagai jihad fisabilillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan barang siapa yang dia takut terhadap musuh untuk dia kemudian berjihad kepadanya, wahabal laila ayyukabidahu, dan dia merasa berat untuk kemudian menegakkan malam dengan sholat lail, dengan qiyamul lail. Ya, barang siapa yang dia merasa berat untuk menginfakkan hartanya atau berjihad di jalan Allah, atau kemudian dia menegakkan sholat malam atau menegakkan malam tersebut dengan berbagai ibadah yang masyru' yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berat menghadapi yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yukthir, maka perbanyaklah min kauli, dari mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi siapa di antara kita yang merasa berat di dalam berinfak dari harta kita. Demikian juga kita takut terhadap musuh untuk berjihad di jalan Allah, yang tentunya jihad yang syar'i yang telah kita sebutkan. Di antara jihad yang syar'i yang memang diperintahkan oleh waliul amr, oleh pemerintah kaum muslimin. Bukan jihad ilegal, ya, bukan jihad swasta, tapi jihad yang resmi dari pemerintah kaum muslimin. Kan ada jihad yang ilegal, jihad swasta. Tanpa izin waliul amr dia berangkat ke Suriah, dia berangkat ke berbagai negeri, alasannya untuk berjihad. Padahal dia berangkat ke Suriah berjihad bersama siapa? Yang dia perangi sama kaum muslimin. Dia alasannya mungkin awalnya berjihad melawan orang-orang Syiah Rafidah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Tetapi mau bersama dengan siapa dia? Bersama dengan bendera yang mana? Apakah ada bendera yang menaungi dia dengan jihad yang syar'i? Apakah dia rela untuk menjatuhkan dirinya kepada orang-orang yang berakidah khawarij, seperti orang-orang ISIS, orang-orang Jabah Nusrah, dari kalangan orang-orang Al-Qaeda? Apakah rela dia menjatuhkan dirinya bersama mereka? Akan mati dalam keadaan apa kita kalau mati bersama dengan mereka yang berakidah orang-orang khawarij, berakidah dengan akidah yang menyimpang tersebut? Na'udzubillah min dzalik. Maka jihad yang syar'i adalah jihad yang memang diperintahkan oleh waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Ya. Maka ketika pemerintah tidak mengizinkan, ya jangan, tidak boleh. Ya. Maka haram yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah, dan dia berat untuk melaksanakan sholat malam atau menegakkan qiyamul lail, maka perbanyaklah dari mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah terapi dan obat bagi kita semuanya ketika menghadapi perkara-perkara ini. Dan inilah bagian untuk memerangi hawa nafsu kita, untuk memerangi jiwa kita yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, dan untuk memerangi berbagai bisikan dari syaitan yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa kami sebutkan, yang kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.